dunia di dunia ini. Demikian juga orang yang melaksanakan ibadah umroh akan dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dengan berkah. Tapi dengan syarat umrohnya mabrur. Umrohnya mabrur itu bukan dilihat sekarang, bukan dilihat nanti ketika kita di tanah suci. Tetapi umroh itu akan dikatakan dan dinilai mabrur ketika apa yang kita lakukan di tanah suci, ibadah dan semangatnya masih bisa dipertahankan. Sehingga mohon maaf, yang kita takutkan di tanah suci semangat ibadah sampai di Indonesia tidak ada lagi tanda-tanda semangat itu, maka umrohnya ya sesuai dengan apa yang dia lakukan di Indonesia. Nah, ini sebuah tantangan sekaligus suatu PR untuk kita bahwa semangat ini sekarang jalan kaki ke masjid 2 km dari sini sampai tengah masjid. Mungkin Bapak Ibu tidak merasa, tapi kalau dihitung 2 km itu. Berangkat, kelihatannya dekat, karena barang yang kita lihat besar. Tapi kalau dihitung 2 km sampai dalam, apalagi Pak Wijan, sampai pintu 37 tadi udah 2 km lebih itu. Pulang pergi, sekali berangkat ke Masjid Nabawi 4 kilo. Kalau misalkan pulang pergi Masjid Nabawi 3 kali dalam sehari 12 kilo. Kenapa? Semangat ibadahnya ada. Itu yang kita harapkan besok di Indonesia pun seperti itu. Jangan sampai perjalanan 2 kilo kita tempuh sekarang, di Indonesia cuma 100-200 meter rasanya berat sekali. Ya, itu sebagai salah satu contoh saja. Mudah-mudahan umroh kita mabrur. Kemudian yang kedua, prinsipnya adalah ibadah itu pelaksanaannya pasti mudah, tidak mungkin susah. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agama ini sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya. Jadi tidak mungkin susah, pasti mudah. Orangnya yang jadi masalah. Kenapa? Kalau dilihat dari usia, masih lebih banyak orang yang umurnya lebih tua dibandingkan kita, tapi mereka enjoy-enjoy saja. Kalau masalah harta, masih banyak yang lebih miskin dari kita, tapi mereka bisa berangkat ke sini dan juga semangat ibadahnya. Kalau masalah pinter dan tidak pinternya, bahkan ada yang cacat. Tapi Allah berikan jalan lapang sampai ke sini juga. Jadi intinya ibadah umrah itu juga sangat mudah sekali. Apalagi ketika kita punya keyakinan bahwa umrah adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanggil dari tanah suci, dari tanah air, kita dipanggil dari tanah air ke tanah suci. Maka tidak mungkin seorang hamba yang sudah semangat dan berniat untuk menyambut panggilan Allah kemudian malah dipersusah oleh Allah, itu enggak mungkin. Pasti dipermudah. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, upayakan dalam pelaksanaan umroh besok semandiri mungkin. Hal ini saya sampaikan bukan karena untuk lepas tangan atau tidak mau bertanggung jawab, bukan. Tapi ketika kita laksanakan secara mandiri, itu akan lebih khusyuk. Itu akan lebih khusyuk ketika kita tidak lagi disibukkan dengan kanan kiri dan muka belakang, kita hanya fokus pada Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas sana. Kemudian yang kedua, karena idealisme untuk terus bersama dalam satu kelompok itu sulit untuk diwujudkan. Kenapa? Mekah itu berkali lipat lebih ramai dan padat dibandingkan Madinah. Jadi dikatakan 5 sampai 6 kali lipat padatnya. Mungkin jarak pandang kita terbatas. Sekali kita lengah, depan kita sudah dilewati beberapa orang. Kita aja sambil berpegangan tangan begini, masih ada orang yang ingin memutuskan dan memisahkan di antara kita. Padahal udah pegangan tangan. Saya bukan untuk menakut-nakuti, ya. Tetapi ini sebagai motivasi agar apa yang saya sampaikan nanti dipahami baik dan betul, sehingga ketika betul-betul kita harus mandiri, kita bisa. Kemudian yang keempat, Jadi prinsipnya juga jangan sampai sendiri. Apalagi pertama kali sampai di Mekah nanti. Mekah itu memang kecil, tapi rasa saking padatnya. Apalagi nanti kalau sudah panik, ya sesuatu yang jelas saja akhirnya kabur. Jadi saya mohon minimal berdua lah, kalau suami istri ya suami istri, kalau kakak adik ya kakak adik, kalau orang tua dengan anak ya orang tua dengan anak, kalau teman dengan teman, yang penting jangan sendiri. Karena kalau sudah berdua, ada teman untuk diskusi, ada teman untuk saling menyemangati. Tapi sekali lagi, itu kemungkinan yang paling buruk. Kita bicara yang baik-baik aja, yang positif-positif aja, semuanya serba mau. Baik, kita masuk ke acara inti tentang manasik umroh. Umroh itu intinya hanya ada 4 kegiatan. Yang pertama berihram, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul. Ihram itu adalah berniat di dalam hati untuk mulai melaksanakan manasik umroh. Kapan itu dilakukan? Ketika kita sudah duduk baik, tenang di atas bis, setelah bergerak meninggalkan mikot, bis bergerak menuju Mekah, di sana kita sudah mulai ihram, berniat, saya berniat dalam hati, ya. Kemudian itu nanti dibarengi dengan melafalkan talbiyah, ya. Dimulai dengan labbaikallahumma umratan, artinya ya Allah, aku sambut seruanmu untuk melaksanakan umrah. Kalau mengumrahkan orang lain sebagai badal, tambahkan labbaikallahumma umratan. Kalau bahasa Arabnya an, yang artinya untuk, sebutkan nama yang kita umrohkan. Tapi kalau untuk dirinya sendiri, cukup mengatakan labbaik Allahumma umrohkan. Di sini ada insya Allah Bapak Ibu juga udah dapat ya, dari travel. Ini nanti bisa dipakai. Kalau memang masih takut untuk lupa, besok dikalungkan begini aja gak apa-apa. Sehingga bisa dibawa ke kemana-mana ketika melaksanakan ibadah umroh. Baik, itu yang namanya berihram. Jadi teknisnya besok kita berangkat meninggalkan hotel Hyatt Golden ini. Selesai sholat zuhur, upayakan satu koper jam 9 pagi. Perhatikan baik-baik karena masalah teknis. Jam 9 pagi besok koper sudah di depan kamar masing-masing. Jam 9 pagi koper sudah diletakkan di depan kamar, karena petugas porter yang akan menurunkan koper-koper itu dari kamar menuju ruang lobi. Sebelum zuhur, upayakan kita makan siang terlebih dahulu. Kalau biasanya kita makan siang selesai sholat zuhur, besok upayakan sebelum zuhur sudah makan siang. Selesai makan siang, kita berangkat sholat zuhur ke Masjid Nabawi. Ikut sholat berjamaah 4 rakaat. Selesai salam atau setelah sholat jenazah juga boleh, lakukan jamak asar qasar 2 rakaat. Bisa dipahami? Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nunggu sholat jenazah dulu gak apa-apa. Kalau mau langsung juga silahkan. Masing-masing aja. Karena kita kalau mau buat sholat jamak apa zuhur asar bareng-bareng, nggak memungkinkan. Bapak Ibu sudah tahu kondisi Masjid Nabawi seperti apa. Udah sendiri-sendiri aja. Sholat asar berapa rakaat? 2 rakaat kita kosong. Selesai sholat jamak asar, kita kembali ke hotel untuk mempersiapkan diri berangkat menuju Mekah, ya, menunggu jemputan bis. Iya, maksudnya ini masih teknisnya nih. Ya. Ya kan, kita menunggu jemputan dari bis. Seperti kemarin City Tour, Bapak Ibu tahu sendiri, lalu lintas di depan dan belakang hotel itu sangat padat, sehingga tidak mungkin bisnya yang nunggu kita. Tapi kita yang harus bersiap-siap dulu. Kalau sudah siap, lengkap, bis kita akan kontak, kami sudah siap, tolong dijemput. Sehingga ketika bis datang, tidak ada lagi menunggu waktu yang lama, kita naik semua, baru kita berangkat. Itu teknis, ya. Teknisnya kita meninggalkan atau check out dari Hotel, bisa dipahami? Ya, baik. Kemudian apa yang dilakukan setelah kita menyiapkan koper dan segala macam tadi itu ya? Sebelum zuhur, upayakan kita sudah mandi. Mandi besar, seperti kita mandi besar lah. Ya, kukunya dipotong, kumisnya dirapikan, kemudian mencukur bulu di tempat-tempat tertentu yang memang harus dicukur, berbersih diri intinya, ya, berbersih diri. Upayakan itu sebelum zuhur. Upayakan itu sebelum zuhur. Bisa dipahami? Ya, sebelum zuhur sudah mandi dan segala macam. Nah, ketika pulang dari Masjid Nabawi setelah zuhur dan asar tadi dijamak dan dikosor, kita kembali ke hotel. Kita untuk yang laki-laki kita ganti kain ihram. Kita ganti kain ihram. Untuk yang laki-laki cukup 2 lembar, nggak ada tambahan yang lain. 1 lembar untuk sarung bagian bawah, yang lembar kedua untuk menutup punggung dan bahu. Kalau tata caranya sangat banyak, silahkan bebas. Yang penting kuat dan menutup aurat. Kita asyhadu an la ilaha illallah. Ibrahim, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi yang paling sering ada 2. Ini yang paling mudah aja lah. Mungkin nanti Ustaz Ardono juga punya pengalaman. Kalau yang paling mudah gini aja. Ini udah paling mudah ini. Aman. Aman. Hah? Aman. Antum kayak gitu. Ini pertama. Mudah sekali. Ini gini. Full ya. Kayak sarung. Hah? Ya. Tapi ini tekuknya sini. Masukkan dulu. Ya, tekuk di sini. Baru begini. Insya Allah aman. Karena yang paling penting auratnya tertutup. Kemudian cara yang kedua, kurang lebih sama juga. Ini begini. Ya, kurang lebih sama lah. Jadi upayakan ada 2 atau 3 lapis, mohon maaf, yang menutup aurat, kemaluan. Itu lebih aman. Nah, setelah dipakai nanti gunakan apa namanya? Sabuk ya. Nah, sabuknya juga kemarin dapat dari apa? Travelnya nggak, ingin aja. Kalau sabuknya ini tinggal dipasang, disesuaikan untuk apa, lingkar pinggangnya. Nah, ini terlalu besar ini. Ya, insya Allah aman. Kemudian yang bagian atas juga mudah. Biasa aja seperti ini. Yang sebelah kanan lebih panjang, sebelah kiri lebih pendek. Nah, posisinya bahu kanan dan bahu kiri tertutup. Bahu kanan dan bahu kiri tertutup. Ya, karena jarang kita lakukan atau bahkan belum pernah, mungkin rasanya kurang nyaman. Tapi abaikan yang rasa kurang-kurang nyaman itu. Kenapa? Karena ini adalah ibadah. Kalau pengen nyaman ya sering umroh, gitu aja. Itu biar sering nyaman ya, sering umroh. Insya Allah begitu menggunakan kain ihramnya, begitu ya. Jadi tadi kita udah bersih-bersih dan segala macam, upayakan sebelum makan siang, sebelum kita berangkat sholat, itu sudah bersih-bersih, sudah mandi besar. Ya, karena kalau kita lakukan setelah pulang dari sana nanti lama lambat. Karena kita pinginnya, sebenarnya rencana awal kita berangkat dari sini menuju Mekah itu jam 11 siang. Rencana awal. Tapi beberapa kali pengalaman, nanti kita akan kesulitan sholat zuhur dan asarnya. Maka kita mundurkan sedikit agar bisa sholat zuhur dan asar di sini, sehingga perjalanan besok sudah nyaman, gak usah mikir sholatnya di mana. Terakhir saya bawa jamaah itu, beberapa bahkan sholat zuhur dan asarnya itu beberapa menit sebelum azan maghrib. Kenapa? Karena lalu lintas yang sangat padat sekali, terjebak macet. Padahal di sini tidak semua tempat ada rest areanya. Kalau kita kan pom bensin banyak di Indonesia, ya kan masjid juga banyak. Di sini nggak seperti di Indonesia. Sehingga akhirnya tadi saya musyawarahkan dengan Abu Bakar, Mas Kardono, keberangkatan kita diundur selesai sholat. Sehingga upayakan mandinya dan bersih-bersih dirinya tadi sebelum sholat. Kegiatan kita setelah sholat besok itu hanya berganti kain ihram. Bagaimana dengan jamaah putri? Jamaah putri tidak ada pakaian khusus seperti jamaah putra. Jamaah putri gunakanlah pakaian seperti pakaian sehari-hari yang sebagai hijabnya, kecuali untuk yang putri yang biasa pakai cadar, cadarnya dilepas, tapi cukup nanti menjulurkan salah satu lembar iklan. Untuk ngasih kesempatan saya istirahat. Jadi ya, yang untuk putri yang menggunakan cadar, cadarnya dilepas, tapi nanti yang kain dari atas bisa dijulurkan ke bawah. Kemudian kalau yang putri sama sekali tidak menggunakan kaos tangan, ya. Jadi nanti menyembunyikan tangannya bukan dengan kaos tangan tapi dengan ujung jilbabnya. Itu untuk yang jamaah putri. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita naik bis. Apanya? Yang lengannya kelihatan. Oh, berarti belum. Sebentar, ini kita belum naik bis ini, Pak. Belum naik bis, tenang-tenang. Step by step. Apanya? Oh, untuk covernya di depan kamarnya masing-masing. Nanti ada petugasnya. Kalau kemarin kan di lantai 9 semua. Maksudnya itu, Pak, bukan ya. Tapi kalau besok kita di lantai masing-masing, sudah ada datanya. Nanti covernya yang kerja. Begitu, Ustaz, ya? Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sebelum kita naik bis ini. Ikut membayangkan ya. Covernya itu jam 9 atau jam? Jam 9 di depan. Ngambilnya sholat dulu. Ngambil apa? Kan pakai waktu ganti, pakai ikhram. Ah, dikeluarkan di cover. Dikeluarkan dulu. Ya. Ikhramnya dikeluarkan dulu. Kain ikhramnya dikeluarkan dulu. Kain minyak wangi. Apanya? Minyak wangi. Minyak wanginya boleh dipakai. Boleh, tapi jangan bikin ikhramnya. Minyak wanginya dipakai di badan, di ketiak, di kulit. Jangan dikain ikhramnya. Jadi bedakan Pak Aris antara barang-barang kita yang di dalam koper dengan barang-barang yang akan kita pakai saat ihram mandi. Pertanyaan Pak Aris kan mungkin, loh kan kita pakai ihramnya setelah sholat, kenapa kopernya jam 9 dikumpulkan? Kan gitu pertanyaannya, gitu ya kan? Jadi dibedakan, yang koper itu yang barang-barang yang tidak akan kita pakai, yang nantinya akan dibuka setelah sampai di Mekah sana. Jadi nanti jam 9, yang kain ihramnya jangan diikutkan di koper. Ya, tapi nggak apa-apa, pertanyaan yang bagus, daripada besok bingung ya kan? Gitu. Ini dari sebelum jam 9, kain ihramnya sudah dikeluarkan. Sehingga yang di luar koper kan tinggal pakai tas kecil-kecil itu juga bisa. Misalkan baju kotor bisa dimasukkan di tas kecil. Atau tas ransel. Kan, tas waktu sholat dulu itu kan koper sudah jadi dibawa sendiri. Iya, bawa sendiri, betul. Gitu, oke. Ada pertanyaan yang lain? Hah? Sudah paham. Ya, sudah paham. Memang Pak Aris tuh nanya untuk yang lain paham. Ada pertanyaan sebelum naik bis? Bersih-bersihin itu karena wajib itu, Pak. Apanya? Bersih-bersih, masih potong kuku, masih kuku. Ya tidak wajib. Tidak wajib. Maksudnya kalau nggak cukur ya apa tetap ya? Sah. Tapi ya apa sah sekali dalam seumur hidup tidak dilakukan. Itu satu, ya kan? Yang kedua kan kita ingin mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dulu melakukannya. Nah kita umrah itu mau ikut siapa? Kalau mau ikut Nabi Muhammad dulu begitu. Tidak buat aturan sendiri. Tapi enggak apa-apa, pertanyaan bagus. Yang lain? Izin untuk yang umahat, ya? Tidak menutup wajah mulai dari kapan? Apanya? Untuk umahat tidak menutup wajah dari ketika ihram. ketika mulai ihram ya. Pakai masker enggak juga sama. Pakai masker? Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Karena masker fungsinya akhirnya sama dengan fungsi dari cadar itu, kecuali ketika awal-awal pasca pandemi seperti saya Ramadan tahun kemarin, pemerintah masih mewajibkan naik lagi itu. Tapi kalau sekarang kan sudah normal. Pasti di bus sudah tidak pakai lagi, Ustaz. Setelah kita mulai ihram. Iya, maksudnya di bus kan dari bus kita jalan pasti di bus. Sudah nggak pakai lagi sudah. Tapi ditutup misalkan. Itu pakai kain yang dari atas itu dijulurkan gini. Tapi yang satu paket dengan jilbab. Apanya? Yang satu paket dengan jilbab. Iya, yang satu paket sama jilbab. Iya, bukan terpisah. Yang lain? Sepatu sandal. Sepatu sandal, kalau itu laki-laki pakai sandal boleh. Yang penting jangan menutupi mata kaki. Kalau yang perempuan nggak ada masalah. Nggak pakai. Nggak pakai. Ya masuk koper semua. Terus nanti apa? Berangkat dari hotel itu upayakan sudah nggak ada yang melekat di badan, kecuali dua kain ihram ini. Kenapa? Satu, sering kejadian lupa. Saya beberapa kali menemukan jamaah seperti itu. Nanti lepasnya kalau udah sampai di mikot lupa. Lupa dilepas. Dua, biar kita sudah semakin biasa. Ya kan? Lumayan dari sini sampai mikot sudah latihan itu. Monggo ibu-ibu tadi. Oh nggak apa-apa. Apa udah. Kenapa? Nggak apa-apa, sudah di laundry kan? Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Yang penting setelah ihram udah nggak boleh menggunakan ya minyak wangi lagi. Yang lain? Minum dulu. Jadi itu ntar ya salah. Terus HP, terus perbatan, terus uang bisa di tas. Bisa. Pakai tas pinggang bisa, pakai ransel juga bisa, pakai tas kecil juga bisa. Misalkan bawa handphone. Ya. Bawa handphone, bawa uang. Iya, paling enggak bawa uang untuk cukur rambut. Ada lagi yang lain? Mas Taufik? Misalnya air rambut kita kotor kena najis, boleh kita ganti, Pak? Boleh. Dengan kain rambut yang lain? Boleh. Pertanyaannya kalau misalkan kain ihramnya kena najis diganti dengan kain ihram yang lain boleh, tapi insya Allah nggak kena najis. Jadi intinya selama kita melaksanakan umroh itu mindsetnya kita selalu positif terus. Jadi kemungkinan buruk itu nanti yang paling terakhir lah. Hilangkan. Itu ya. Hilangkan. Gimana mas? Cukurnya mandiri apa? Belum naik bis mas. Jadi nggak apa-apa bagus. Kita kalau bisa membahasnya bertahap, biar nggak loncat-loncat ya, paham ya? Ini kita sekarang masih di lobi hotel, yang bapak-bapak sudah pakai kain ihram, yang ibu-ibu juga sudah siap, koper-koper sudah di depan, sudah diturunkan porter, ya kan? Kita baru nunggu bis datang nih. Gitu. Ada pertanyaan sampai di apa scene atau scan yang satu ini? Kalau nggak ada kita lanjut, bis datang. Katakan bis datang lewat depan lah. Bis datang, dahulukan ibu-ibu dan orang tua. Pokoknya dimanapun kita berada itu lady first, ya kan? Perempuan itu diutamakan. Jangan sampai tega hati perempuan berdiri, yang laki-laki berdiri, perempuan berdiri, laki-lakinya duduk. Jangan sampai tega seperti itu. Atau ada orang tua, kok dia berdiri kita duduk, janganlah. Upayakan yang putri naik duluan, kemudian yang tua juga naik duluan. Iklan lagi. Itu tong sampah tahan banting. Oke, sudah naik semua. Yang masalah koper biarkan porter aja. Tenaganya bapak ibu disimpan dan di saving sebaik-baiknya. Udah, koper naik semua, kecuali mungkin 2-3 yang petugas mungkin saya sama Ustaz Abu Fadhi atau Ustaz Ibrahim untuk memastikan jumlah koper sudah lengkap. Ya kan? Barang-barang tidak ada yang tertinggal. Kemudian paling penting juga paspor tidak tertinggal. Karena sekali waktu saya pernah paspornya itu tertinggal di hotel, Padahal kami sudah sampai Idul Hulaifah. Yang lupa mutawifnya tapi bukan saya. Memang tuh paspornya belum bisa cepet naik taksi. Udah akhirnya dari tempat mikot naik taksi kembali ke hotel, tapi masih utuh di kamar, enggak, insya Allah enggak hilang. Jadi barang-barang kita pastikan enggak ada yang tertinggal. Kita naik bis nih sekarang. Udah naik bis, jalan, jangan lupa doa lah kalau naik bis itu, naik kendaraan. Kita menuju mikot Dzul Hulaifah. Orang juga mengatakan Abiyar Ali, ada yang bilang Bil Ali. Ya, tapi kalau Nabi Muhammad menyebutnya dengan istilah Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah, Al-Hulaifah itu nama pohon yang tumbuh khusus di tempat mikot itu. Maka dikatakan Dzul Hulaifah, sebuah tempat yang tumbuh pohon-pohon Hulaifah di sana. Kita sampai di sana perjalanan kurang lebih 15 menit. Ya, 15 menit. Itu pun bukan karena jaraknya yang jauh, tapi karena rutenya yang terus memutar. Kalau jaraknya aja tidak terlalu jauh, sekitar 6-9 km lah kalau garis lurus ya. Dekat. Nanti sampai di sana ada masjid mikot besar sekali, luas. Parkirannya sangat luas sekali. Alhamdulillah kita sudah punya pengalaman ketika city tour kemarin. Sampai di lokasi, yang pertama kepala kali dilakukan ketika turun, hafalkan bisnya, ingat baik-baik tandanya, dan juga ingat baik-baik di mana bis itu diparkir. Karena kita akan bertemu dengan kawanan bis. Jangan sampai bingung. Ya. Setelah turun semua, seperti yang kemarin-kemarin konsepnya berombongan, jangan terpisah, yang depan jangan terlalu cepat, yang belakang jangan lambat-lambat. Pokoknya yang depan ke belakang, yang belakang maju ke depan sehingga bisa bersama-sama. Kemudian kita menuju masjid mikot, Masjid Dzul Hulaifah. Masjidnya ada yang untuk lokasi putra, ada lokasi putri. Di sana juga disiapkan fasilitas toilet, kamar mandi, tempat wudu puluhan bahkan ratusan. Sehingga tidak ada kemungkinan untuk saling berebutan. Yang penting tenang, jangan bingung. Apa yang kita lakukan di sana? Yang kita lakukan di sana adalah sholat sunnah 2 rakaat. Mencontoh Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu riwayat disebutkan alasannya, karena di tempat itu Allah Azza wa Jal turunkan berkahnya. Ya. Jadi sholat sunnah 2 rakaat itu bukan sholat sunnah ihram. Tapi karena memang disitulah Nabi Muhammad dulu sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, kita kembali menuju bis, duduk manis di atas bis. Sampai di sini ada pertanyaan. Kemudian untuk masjidnya, seperti masjid-masjid yang lain, itu nanti yang lokasi putri terpisah dengan lokasi putra ya. Itu terpisah. Saya mohon yang suami istri atau anak dan orang tua, yang jelas yang putri dengan putra itu ada satu rombongan, janjiannya yang mantap. Kalau memang nunggu, nunggu. Kalau memang mau mandiri, mandiri. Jangan membuat yang lain menunggu. Pernah waktu di masjid mikot itu, semuanya sudah siap di atas bis. Ada satu jamaah, anak, seorang anak laki-laki, gak pulang-pulang, gak balik-balik ke bis. Ditunggu lama sekali, akhirnya saya turun, saya cari. Namanya Mas Hartono, saya masih ingat orangnya. Loh, Mas Hartono sudah ditunggu, sedang nunggu ibu. Nunggunya di mana? Di pintu keluar tempat sholat putri. Ibu sudah di dalam bis. Oh, sudah di atas bis. Ternyata ibunya diajak satu rombongan dengan ibu-ibu yang lain duluan naik bis. Kasihan anaknya. Ya saking berbaktinya, kalau kita sih nggak kasihan, pahala dia. Oh, tanda bakti sama ibunya. Tapi yang kasihan satu bis. Ya kan? Ya saya juga kasihan, turun lagi ya kan. Jalan siang-siang, puasa lagi Ramadan. Jadi janjian-janjian itu harus tepat. Kita memang betul-betul janjian ketemu di sini, ketemu di sini. Walaupun terlambat lama ya tetap di sini. Kecuali kalau misalkan janjiannya sudah, pokoknya kamu bilang sama istrinya ikut rombongan, nanti kita kontak-kontakan, silakan, enggak ada masalah. Ya, sampai di sini di atas bis, posisi sudah duduk manis. Yang laki-laki betul-betul sudah menggunakan 2 lembar pakaian ihram. yang ibu-ibu juga udah siap-siap berangkat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Silakan, Mbak. Baik. Sholat dua rakaat aja cukup langsung. Itu nanti niatnya bisa dibarengkan. Jadi sholat sunnah tahiyatul masjid juga sekaligus niatnya sholat sunnah dua rakaat seperti yang dikerjakan Nabi Muhammad. Jadi pahalanya nanti lebih banyak. Tadi yang nanya? Ya. Siap. Mau ngetes kemampuan. Oh ya. Di belakang saya kursi roda. Kursi roda. Ngikutin saya. Boleh masuk kursi rodanya. Di masjid? Nah. Boleh lah. Nah, boleh, kata Bapak itu gak boleh. Di masjid ditawaf, Ustaz. Gak boleh tawaf. Tawaf. Oh, ditawaf. Ini kita masih di masjid mikot, Pak. Oh iya. Saya kan ngetes kemampuan di mana pun berada. Oh iya. Karena saya cara berpikirnya gak sejauh itu, Pak. Oh, bagus. Kalau Bapak kan udah tua, jadi pikirnya jauh ke depan ya kan? Iya dong. Mantap lah. Jadi, ngetes kemampuan sejauh mana saya bisa jalan sendiri, apabila tidak sanggup, saya ada kursi roda belakang dengan yang dorongnya sekalian. Ya, ya berarti nggak apa-apa dong, Pak. Ini berarti pertanyaannya dimajukan ini ya, karena kita belum sampai di Mekah kita ini. Oke. Iya. Baru di atas bis ini, baru mau menuju Mekah. Oke. Oke. Ya. Boleh. Pertanyaan kalau pakai peniti boleh, yang laki-laki juga boleh. Misalkan biar nggak jatuh, kasih peniti boleh. Tapi upayakan penitinya yang aman. Boleh. Kalau di tempat mikot besok dijual banyak itu. Peniti, kain ihram, semua keperluan ihram di tempat mikot dijual banyak sekali. Ya, kita lanjut. Iklan lagi. Kita lanjut, sekarang udah di atas bis, posisinya udah siap semua. Ya, ketika bis kita katakan berangkat. Bis itu nanti dia kalau parkir kan dia mundur dulu. Ya kan? Mundur dulu. Setelah mundur, dia akan maju. Nah, ketika bis itu sudah mulai maju, di situ kita mulai berihram. Ihram itu apa tadi? Berniat memulai rangkaian ibadah umroh. Maka sejak detik itu berlaku larangan-larangan ihram. Mulai detik itu berlaku larangan-larangan ihram. Gak boleh main-main apa namanya kumis terus cabut, atau misalkan hidungnya gatel cabut, atau misalkan main-main kuku begini terus akhirnya kukunya lepas, atau mungkin kakinya udah di sini ngapal ya karena jalan terus, akhirnya main apa di atas base terus main-main gini, dicuil kukunya, udah nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi menggunakan wangi-wangian, minyak wangi, sabun yang beraroma wangi, sampo yang beraroma wangi, karena ini nanti sangat perlu diperhatikan. Seringkali lupa kalau sedang dalam keadaan ihram. Yang laki-laki apa itu, yang suami istri yang saya maksud, yang suami istri jangan membicarakan hal-hal yang bersifat vulgar, rayu-merayu dan yang semisal, jangan. Nanti aja setelah selesai tahalul, karena ihram itu sudah melarang hal-hal yang seperti itu. Adapun larangan-larangan yang lain seperti apa, dinikahkan itu saya pikir insya Allah enggak lah, enggak terjadilah ya. Karena jarak kita kan cuma 3-4 jam saja. Kalau zaman dulu masih memungkinkan seperti itu, karena jaraknya bisa 1 bulan, 2 bulan perjalanan. Nah, setelah kita mulai berniat ihram saat itu, bis bergerak, lafalkan talbiyah. Ya kan, labbaik Allahumma lafalkan sendiri-sendiri. Enggak usah saya pimpin, enggak usah saya pandu. Silakan khusyuk sekhusyuk-khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti saya, tapi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma mengingatkan Bapak Ibu, saatnya kita berihram, silakan diniatkan, dan saatnya kita melafalkan talbiyah labbaik Allahumma umratan masing-masing sendiri-sendiri. Nanti akan saya katakan seperti itu. kalau sudah mengatakan labbaikallahumma umratan, ya kalau membadalkan orang lain, saya besok membadalkan labbaikallahumma umratan an Siti Durairah pintu Ja'far, itu adiknya simbah saya, ya kan? Udah selesai semua, di situ kita sebanyak-banyak dan sesering-sering mungkin membaca talbiyah labbaikallahumma labbaik labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak labbaikallahumma labbaik. Itu nanti apa namanya, kita akan bantu melalui sound system yang ada di dalam bis. Nanti saya akan mungkin bergantian sama Ustaz Ibrahim, bergantian dengan Ustaz Abu Fatki atau yang lain, labbaikallahumma labbaik labbaikala syarika laka labbaik. Dan tidak harus satu suara dengan saya yang membaca di depan, masing-masing silahkan. Itu talbiyah terus kita lakukan. Berhentinya kapan? Berhentinya setelah kita sampai di depan Ka'bah. Setelah melihat Ka'bah, talbiyah berhenti. Jadi talbiyah itu labbaikallahumma labbaik, itu terus kita baca dari mulai berihram sampai tiba di Mekah, dalam perjalanan bis, di hotel, dari hotel ke Masjidil Haram, sampai di Masjidil Haram Ka'bah udah kelihatan, berhenti kita bertalbiyah. Di dalam perjalanan itu, di dalam bis, perbanyak talbiyah, perbanyak istighfar, banyak-banyak zikir, berdoa jangan dilupakan. Kalau sudah mulai capek, istirahat. Kurangi ngobrolnya atau bercandanya. Kalau ngobrolnya yang bernilai dan berbobot, silakan. Misalkan diskusi antara apa, Pak Diono dengan Pak Harun. Wah, Pak Harun, ternyata Nabi Muhammad dulu itu hijrahnya berat ya. Dari Mekah ke Madinah itu gunung-gunung batu, padang pasir, panas lagi. Kalau yang seperti itu silakan. Tapi kalau ngobrolnya Pak Harun, sawit satu truk berapa sekarang? Loh, kenapa Pak Diono? Saya mau impor itu dari Karanganyar, janganlah. Ya, pembicaraan yang tentang bisnis, urusan dunia, tentang politik, kalau bisa di skip lah, dihilangkan dulu. Yang dibicarakan itu yang bernilai dan berbobot tadi, mengenang perjalanan Nabi Muhammad, misalkan bersyukur Allah pilihkan Indonesia untuk negeri kita yang ternyata sejuk dan apa namanya, hijau. Silakan seperti itu. Tapi kalau ngobrolnya bercanda guyon, masih banyak waktu untuk bercanda, insyaallah. Sampai kita di Hotel Mekah. Hotel apa namanya? Anjum. Anjum itu bahasa Inggrisnya the stars, ya. Bintang-bintang, ya. Bintang-bintang. Sampai kita di Hotel Anjum, turun seperti saat kita tiba di sini. Ya, yang ibu-ibu, yang orang tua biar masuk dulu ruang lobi, karena hotel itu sangat besar, Ustaz, ya. Hotelnya besar sekali, fasilitasnya juga lengkap, ya. Nanti bapak-bapak juga seperti itu masuk di ruang lobi nunggu. Kemudian yang koper biar diurus oleh porter, persis teknisnya seperti kemarin. Kemudian kita berkumpul, membagi kunci dan kamar. Kemudian setiap jamaah kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat sejenak. Jangan lupa larangan ihram. Disunahkan untuk mandi lagi, tapi tidak usah menggunakan sabun atau sampo yang wangi. Ada sabun sampo yang diproduksi khusus untuk umroh, itu tidak menggunakan parfum, tidak menggunakan wangian, silahkan dipakai. Tapi kalau misalkan nggak punya, sudah tinggal jebur-jebur saja, nggak apa-apa. Yang penting seger. Koper barang masukkan di kamar, ya. Nanti kita sepakati 1 jam itu maksimal. Setelah kita kembali ke kamar masing-masing, kita turun ke ruang lobi untuk bersiap-siap menuju Masjidil Haram melaksanakan tawaf. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Mas Taufik? Sikat gigi, kalau pasta giginya ada wanginya nggak boleh? Apa, Ustaz? Karena ini tempatnya mau dibersihkan, mungkin kita pindah ke mana aja. Sudah izin, lengkap. Sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Inkrah. Enggak, Mas Taufik. gitu ya. Jadi pasta gigi kalau mengandung parfum, misalkan mint, iya kan, atau apa yang mawar ya nggak boleh. Kalau siwak nggak apa-apa. Kalau sikat gigi tanpa pasta gigi juga nggak apa-apa, silahkan. Yang permen-permen yang ada wangi-wanginya di skip dulu. Pokoknya kita betul-betul ingin yang paling sempurna. Insya Allah gitu. Pokoknya itu cuma 8 jam totalnya kan. Insya Allah. Ada lagi? Siap? Tiga make ini ya? Boleh membawa arwah sih enggak? Oh, pertanyaannya Pak Roto. Ya. Boleh pakai arloji? Boleh, Pak. Arlojinya merek? Wah. Oh ya, sudah. Boleh, boleh, Pak. Boleh. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Ya, itu tas mandi besar. Kalau kagur-gur, ternyata kalau anu rambutnya anu rontok. Enggak rontok, Pak. Kalau kalau jatuh satu atau enggak rontok sengaja. Enggak, kalau pas sengaja ya enggak apa-apa. Yang jadi masalah. Ya. Ada lagi pertanyaan, Ibu? Sholat itu gimana wajib? Sholat maghribnya nanti di hotel. Sholat maghribnya itu. Iya, di jamak kosong aja, biar aman. Karena kemungkinan kita sampai sana jam berapa itu? Jam 9.10, Pak. Malam. Karena padat ya, kalau masuk Mekah itu padat sekali. Jadi pertanyaan dari Ibu Paulina tadi, sholatnya bagaimana? Nanti sholatnya di dalam kamar masing-masing aja, nggak usah mikir jamaah kalau udah seperti itu. Jamaahnya nanti di kamar masing-masing, kalau berdua ya berdua, bertiga-bertiga, berempat-berempat. Kalau tidak memungkinkan ya sendiri-sendiri nggak apa-apa. Di jamak kosong ya, maghrib 3, isya 2. Pertanyaan bagus dari Ibu. Ya. Boleh, botol air minum ya. Sampai terus boleh, silakan. Bawa minuman boleh. Ini sekarang kita posisi di mana ini? Hotel. Di hotel, di ruang lobi, bersiap-siap berangkat ke Masjidil Haram. Ada pertanyaan, jadi barang-barang udah taruh di kamar aja. Yang dibawa ke Masjidil Haram seringkas mungkin. Satu, ID card. ID card itu harus dibawa. Dua, ini. Karena kadang-kadang lupa atau nervous. Tiga, uang. Yang bawa, yang di anjung di bawahnya ada cukur. Di atas dah. Tapi itu mahal. Itu mahal. Berapa? Ya paling 15 real. Ayo, apa? 15 real itu nanti Allah ganti berapa kali. Oh, iya, enggak punya real. Apa? Enggak punya real. Enggak punya real. Tuker pinjam dulu. Bisa apa? Pinjam dulu temannya. Oh iya. Oh gampang. Air, air. Silakan Ridho. Pakai kacamata hitam boleh enggak? Boleh. Boleh. Saya hitam besok tak gua beli lagi. Kalau pas siang. Kalau malam? Ya pas siang. Kalau malam. Kan kita tawafnya malam. Gimana Mas Taufik? Makan malamnya? Ya itu. Habis nanti pas sampainya di Anjung kita turun ke lobi ya kan, itu pas masuk ke hotel dulu, ke ini dulu, tempat makan dulu sambil di bagian kunci. Ah oh. Seperti kemarin ya gitu nanti. Baik, pertanyaan makan malam itu bagus karena kita perlu tenaga Pak ya. Betul iya. Betul. Yang lain ada lagi apanya? Oh, tutup kepala lepas. Pokoknya yang laki-laki cuma pakai ini. Selain itu enggak, ini enggak boleh pakai. Ini lagi udah yang rambutnya putih biar kelihatan putih. Yang botak biar ketahuan botak, udah kayak gitu udah. Kaos kaki. Hah? Kaos kaki. Kaos kaki. Enggak boleh. Untuk yang laki-laki enggak boleh. Tapi kita tahu kita pakai sandal satu. Mau pakai sandal boleh, enggak pakai sandal juga enggak apa-apa, enggak akan dilarang di sana. Kaos kaki di bawah mata kaki. Kaos kaki di bawah mata kaki kalau enggak ada keperluan lepas aja. Itu lantai Ka'bah itu enak. Aduh, adem. Jam 2 siang puncak musim panas adem. Itu kualitas nomor 1 sedunia sudah. Memang dipesan oleh kerajaan Arab Saudi. Tidak dijual di toko itu. Iya, enak sekali dan tidak sakit itu. Beda sama yang ini. Ini sakit ini. Ini kalau udah merasakan hamparan lantai Ka'bah itu wah nikmat sekali. Apalagi kalau udah khusyuk, ah, nggak mikir capek, nggak mikir panas. Ada lagi? aman. Ya, kita berangkat. Jangan lupa sebelum berangkat itu sudah dalam keadaan suci. Beres dulu ya. Hah? Yang pengen kencing. Iya. Ya, makanya dikasih poin ini. Pasti makanya di kamar tadi, ketika di dalam kamar itu sudah mandi, sudah beres air, buang air kecil, buang air besar, posisi dalam keadaan suci berwudu. Karena semua manasik umrah itu hanya satu yang disyaratkan bersuci, tawaf. Selain tawaf, nggak ada syarat bersuci. Misalkan dari Mikot sampai di Mekah, sampai di hotel kok batal wudhunya, nggak apa-apa. Selesai tawaf, batal wudhunya, nggak apa-apa. Sa'i dalam keadaan tidak suci itu nggak apa-apa. Yang syarat suci itu hanya tawaf. Mau sholat. Hah? Mau sholat. Seperti itu. Tapi yang paling penting, jangan mikir buang air, jangan mikir buang air besar, jangan mikir buang angin. Kalau mikir itu malah nanti buang angin beneran. Oh, kalau udah suci selesai udah mikir yang lain aja gitu. Monggo tadi. Tadi untuk perlengkapan yang mau dibawa saat tawaf itu belum selesai. Iya. Kalau sampai keluar terus ada yang lapor enggak punya real, setelahnya masih ada sambungannya apa enggak? Oh enggak. Udah pokoknya sering kesemungkin aja, karena yang paling penting dibawa ketika melaksanakan tawaf dan sa'i itu satu ID card. Itu penting sekali karena tanda pengenal kita. Karena tidak semua orang diperbolehkan masuk ya. Kemudian yang kedua ini buku kecil doa karena terkait dengan ibadah kita. Terus tiga uang untuk cukur rambut itu. Yang lain bawa tas nanti untuk nyimpen sandal. Ya, dikosongkan Bu. Tasnya. Ya. Jadi intinya sering kesemungkin yang enggak diperlukan enggak usah dibawa. Wong itu cuma sebentar aja, yang sebelumnya ada misalkan ya make up atau dompet tinggal aja di kamar, yang dibawa cuma 2 lembar 3 lembar uang aja. Dompet buat apa juga tau sama saya, kan sudah ada ID card-nya. Dompet ditinggal, sikat gigi sama pasta gigi yang biasa dibawa kemana ditinggal, minyak wangi ditinggal, potong kuku ditinggal. Misalkan kemana-mana biasanya bawa buku kecil, mat kecil atau buku harian, buku diari, tinggal HP dibawa. Kalau bisa apa namanya, handphone itu juga sering aktif ya untuk komunikasi. Upayakan baterainya dalam keadaan full sebelum berangkat besok, sudah full. Kalau punya power bank ya kan, dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah maksimalkan handphone itu ya. Dengan apa? Merawat baterainya. Kalau nggak ada keperluan, lebih bagus dimatikan aja. Kalau nggak dimatikan ya di mode pesawat atau dikurangi pemakaiannya supaya saat tawaf dan sa'i baterainya masih memang bagus dan baik. Jadi itu aja yang dibawa ketika tawaf dan sa'i. Tas ya untuk masukkan sandal, sehingga ketika tawaf atau sa'i nggak usah begini, ya kan? Atau nggak usah pegang begini, udah masukkan di tas, udah nyaman itu insya Allah. Oh boleh, silakan dipakai, sesuai nyamannya saja mana? Karena apa namanya itu marmernya memang istimewa, jadi tidak mudah untuk kotor. Sekalipun kotor itu 24 jam petugas kebersihan selalu nyapu. Bahkan nanti mungkin Bapak Ibu akan menyaksikan sendiri dalam proses tawaf itu nanti ada tim yang membersihkan terus, dibersihkan terus. Ada pertanyaan? Sebelum kita berangkat ke Masjidil Haram, pripun Pak Ramadi? Pakai ihromnya kapan? Akan ihromnya kapan, setelah naik bis atau akan naik bis? Siap, pertanyaannya bagus sekali. Ini kita mengenang masa lalu dulu. Kita bernostalgia dengan cerita lama. Jadi, tapi bagus itu. Itu namanya feedback namanya. Feedback kan. Jadi, kain ihram ini Pak Romadi yang saya hormati. Ini dipakai setelah kita kembali ke hotel dari sholat zuhur dan asar di Masjid Nabawi. Kan besok sebelum zuhur makan siang, terus berangkat ke Masjid Nabawi sholat zuhur, habis sholat 4 rakaat zuhur berdiri sendiri, sholat asar 2 rakaat niatkan, pulang kita ke kamar, masuk kamar mandi, bajunya dilepas semua, yang 2 lembar ini ikut dibawa ke kamar mandi, gitu, sampai di dalam kamar mandi kan tadi sudah mandi, sudah bersih-bersih, kalau mau dibiur-biur lagi boleh untuk menyegarkan diri, setelah itu dipakai Pak Romadi. Ya dipakai, nah, ini pakai kain ihram, ya kan? Pakai kain ihram, set. Ini tapi semua pakaian sudah dilepas ya, Pak ya. Dalam kamar mandi nih, set. Panjang. Wih, apa itu, Pak? Nah, ini set. Nah, ini namanya pakai pakaian ihram, Pak. Mana Mas sabunnya tadi, Mas? Nah. Apa ya? Feedbacknya lebih lengkap daripada. Oh iya, memang begitu. Mengenang masa lalu lebih indah, Mas. Ya kan Pak Samrudin ya? Iya. Ini serat, gini Pak Romadi ya. Nah, terus ini dipakai di sini. Ini lebih lengkap kan ya? Iya, lengkap. Iya, serat. Ini tuh udah nggak ada pakaian lain Pak? Selain ya, udah gini. Ini dalam kamar mandi nih, udah celana dilepas, celana luar, celana dalam, baju luar dilepas semua. Jadi Pak Romadi keluar dari kamar mandi sudah berubah. Terus baju-baju yang tadi dilepet yang rapi, masukkan di tas kecil. Masukkan tas kecil karena koper sudah turun di bawah sama porternya. Masukkan tas kecil, kita bawa naik ke kabin bis. Jadi nanti Pak Rahmadi dan saya dan semuanya turun ke hotel itu cuma tinggal 2 kain ini. Bisa difahami, Bapak? Kasih, siap. Terima kasih kembali. Besok nanya sama Mas. Entar saya ketemu sama kamu, Pak. Ya satu kamarnya sama siapa? Sama. Oh sama Pak Amin. Ya, berarti antum berarti tidak boleh. Gampang. Ya baik. Kita siap-siap berangkat. Kita lanjut di sesi yang berikutnya. Kita siap-siap berangkat meninggalkan hotel menuju Masjidil Haram. Posisi sudah suci, berwudu, sudah buang air, semuanya barang-barang kita tinggal di dalam kamar dikunci. Kemudian yang dibawa seringkas mungkin. Kita berangkat bersama-sama karena itu pertama kali, maka yang harus diingat adalah bentuk hotelnya. Sebelum meninggalkan hotel, lihat bentuk hotelnya. Ini loh hotel kita Anjum. Itu dari Ka'bah kelihatan kok tulisannya Hotel Anjum. Jauh enggak? Apa ya? Jauh enggak? Kalau modelnya seperti ini, Pak. Kalau dari hotel sampai di batas apa halamannya? Paling cuma 10 meter apa 20 meter. Tapi kita sekarang karena proses pembangunan harus muter sekarang. Nanti ya dikasih pagar-pagar apa proyek itu. Tapi yang penting senang selalu dekat, Pak. Iya. Kalau udah cinta walaupun jauh terasa dekat. Tapi kalau benci walaupun bersampingan kayaknya jauh banget. Ya kan? Itu enggak. Jauh terasa dekat ya. Nah ini pisah sama istri, istrinya di tanah air kan? Gak usah nangis lah. Ya kita sama-sama berangkat dari Hotel Anjum menuju Masjidil Haram. Ingat, saya ulangi lagi. Dilihat dan dihafalkan bentuk hotel kita. Karena disitulah kita akan kembali setelah tahallul. Lihat kanan kiri bangunan-bangunan yang menonjol itu apa. Supaya jadi pengingat kita. Kalau misalkan yang ngerti teknologi, boleh mengpin lokasi, ya kan, di Google Map itu dipinet aja di sini. Tapi di Google Map juga sudah ada Hotel Anjum itu. Namun berpikir positif bahwa ketika kita keluar nanti akan kembali lagi di situ. Itu aja, gitu ya. Nanti kita sama-sama jalan-jalan, gerak. Itu masih labbaik Allahumma labbaik. Jangan lupa itu. Labbaikala syarikala kalabbaik. Jalan terus. Yang depan saya katakan jangan terlalu cepat. Yang belakang jangan lambat. Lambat. Sama-sama terus. Nanti kita ngikuti jalurnya sampai masuk Masjidil Haram. Sampai masuk Masjidil Haram. Nanti di halaman Masjidil Haram sama dengan halaman Masjid Nabawi ada toilet, toilet, toilet, toilet. Ada toilet putra, ada toilet putri. Ya. Tidak ada toilet yang ada di dalam masjid. Karena beberapa jamaah menyangka ada toilet di dalam bangunan masjid. Tidak ada. Toilet itu di halaman. Kalau ternyata mungkin ada yang nervous atau terlalu berpikir, terus anu Pak atau Ustadz, saya mau ke kamar mandi lagi, ya kita sabar. Ya sudah, baik, kita tunggu. Nanti ada yang mendampingi. Tapi upayakan sudah enggak ada lagi acara seperti itu. Upayakan aja, yang penting tenang. Dan jangan lupa minta aja sama Allah. Besok dalam perjalanan itu, ya Allah, apa, permudah pelaksanaan umrahku. Pokoknya jangan sampai aku batal, jangan sampai aku buang air, kecuali setelah aku selesai dari ibadah umrah. Minta seperti itu aja sama Allah. Kita nanti masuk Masjidil Haram, seperti masjid-masjid yang lain, dahulukan kaki kanan, ya kan, kita masuk itu. Kemudian baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nanti kayak itu ikut lorong di dalam masjid. Itu di dalam masjid separuh Ka'bah udah kelihatan. Ini misalkan bangunan masjid sekarang di sini. Itu Ka'bah udah mulai kelihatan hitam itu. Kalau mau baca doa, kalau mau baca doa melihat Ka'bah boleh. Kalau misalkan tidak baca juga enggak apa-apa karena hukumnya tidak wajib, ya kan? Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bisalam. Baca seperti itu. Terus kita lanjut sampai turun. Saya katakan turun. Karena posisi Ka'bah itu di bawah lantai Masjidil Haram. Itu nanti tangga-tangga turun. Kita turun sampai di halaman Ka'bah namanya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita potong-potong dulu. Ada pertanyaan? Sampai di halaman Ka'bah? Ya, kita lanjut. Tawaf. Ihram sudah. Yang kedua tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Ka'bah ada di sebelah kiri. Setiap putaran dihitung dari Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Keliling sampai di Hajar Aswad kembali. Itu dihitung 1 kali putaran. Kita perlu 7 kali putaran. Kalau di halaman bawah kurang lebih 0,5 kilometer, tapi kalau nanti di lantai 2, lantai 3 kurang lebih 1 kilometer jalannya. Kalau kita di bawah, jadi sekitar 0,5 kilometer, sehingga 7 kali putaran kurang lebih 3,5 kilometer. Kita jalan masih sama-sama, kita upayakan ya, mencari garis sejajar antara Hajar Aswad dengan lampu hijau yang dipasang di bangunan Masjidil Haram. Jadi nanti diperkirakan saja antara Hajar Aswad sudut Ka'bah itu dengan lampu hijau. Kira-kira sudah sejajar, ini jaraknya jauh ya. Kira-kira sudah sejajar begini, kita mulai tawaf dengan mengangkat tangan. Arahkan ke Hajar Aswad. Dari jauh ini ngasih isyarat sambil mengatakan Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. Silahkan. Mau Allahu Akbar saja bisa, tambahkan Bismillah juga bisa. Oke, okay. Insyaallah. Yang berapa? Apa ya? Insyaallah. Kita percepat. Kemudian apa namanya, itu satu mulai putarannya ya, sejajar dari Hajar Aswad dengan lampu hijau besar sekali itu Pak, kelihatan sekali itu, kira-kira gini, Bismillah Allahu Akbar. Di situ kita mulai tawaf, tidak usah berdesak-desakan, yang kita cari bukan cepat, yang kita cari kekhusyuan, apalagi ini momen pertama, dan kita walaupun ingin terulang lagi tapi belum tentu kapan, maksimalkan itu. Jadi ambil jalur yang kosong saja, yang luar. Kalau semakin dekat dengan Ka'bah, itu berarti semakin padat orang itu manusia. Tapi kita ambil yang lintasan luar aja, lintasan jauh. Udah, yang penting khusyuk. Apa yang kita lakukan selama tawaf? Berdoa, berzikir, beristighfar, baca Al-Quran. Terus berdoa, berzikir, istighfar, terus. Doa apa aja, istighfar terus. Hanya ada satu bacaan yang memang sudah ditentukan Nabi Muhammad SAW, antara rukun yamani, ini sudut sebelum sudut Hajar Aswad sampai dengan sudut Hajar Aswad. Di antara dua sudut ini kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. itu nanti berusaha kita ingatkan juga. Cukup sekali, mau dibaca banyak juga silakan, tapi sekali saja sudah cukup. Selain itu selama 7 kali putaran konsentrasi, berdoa, berzikir, istighfar. Tidak ada zikir khusus, tidak ada doa khusus. Kasihan orang-orang itu akhirnya baca, dia nggak bisa baca, yang dibaca pun salah, ya kan? Nggak ada tuntunannya lagi dari Nabi Muhammad, akhirnya nggak khusus dia dalam berdoa. Kasihan. Sampai 7 kali putaran, berhentinya di mana? Di Hajar Aswad. Kalau sudah berhenti di Hajar Aswad, yang ketujuh, ambil lintasan yang paling jauh. Ya, ambil lintasan yang paling jauh. Upayakan untuk tidak lupa berapa kali putaran. Sepakat dengan teman seperjalanan, mau pakai karet juga boleh, mau pakai apa namanya? Ya itu silahkan untuk menghitung silahkan boleh. Tapi kalau misalkan ragu 3 atau 4, ambil angka yang paling kecil. 3, 6 atau 7, 6. Jangan ngambil, 7 ini jangan. Ambil yang paling kecil karena itulah yang yakin. Ya. Selesai putaran yang ketujuh, kita menuju makom Ibrahim sambil membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kita menuju belakang, nanti diarahkan sama petugas salat 2 rakaat. Rakaat pertama yang dibaca Al-Fatihah dengan Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dengan surat Al-Ikhlas. Selesai sholat 2 rakaat, kita ke belakang, di tembok belakang, di situ ada keran-keran zam-zam, ambil air zam-zam 1 gelas, diminum sambil melihat Ka'bah, sambil berdiri juga boleh. Jadi Nabi Muhammad pun minumnya saat itu sambil berdiri. Sisakan sedikit air zam-zam itu, jangan dihabiskan. Sisanya itu siramkan di atas kepala, baik laki-laki maupun perempuan sama, sedikit aja. Selesai itu, setelah tawaf kita tinggal menuju tempat sa'i. Ada pertanyaan? Yang ittiba itu, Ustaz. Apanya? Yang ittiba. Ya, betul. Itu di pas tawaf, Ustaz. Ya, betul. Ya, bagus. Diingatkan oleh Mas Taufik. Untuk yang laki-laki, untuk yang laki-laki, ketika akan memulai tawaf, ketika akan memulai tawaf, ini namanya melakukan ittiba. Pundak sebelah kanan dibuka, ya kan? Pundak sebelah kanan dibuka, kain ihramnya dari arah bawah ketiak tangan kanan, untuk kemudian disampirkan di pundak sebelah kiri, seperti ini. Jadi terbuka. Dimulai kapan? Sejak sebelum tawaf sampai selesai tawaf. 7 kali putaran, putaran ke-7 selesai, ini dikembalikan lagi. Ittiba, satu. Yang kedua, ada romel. Romel itu lari-lari kecil. Ini berlaku untuk yang laki-laki saja pada 3 putaran pertama. Jadi misalkan Mas Ibnu, Pak Amin, Pak Romati, Pak Aris, kemana-mana bareng, besok udah berempat bareng. Jadi dari pertama kali tawaf, putaran pertama itu udah lari-lari kecil aja. Stop. Terus begitu. Untuk berapa putaran? Untuk 3 putaran pertama. Yang keempat sampai selesai sudah jalan biasa. Bagaimana dengan bapak dan ibu, suami istri? Ya, ikutin istri aja. Karena istri nggak mungkin diajak lari-lari kecil, ya kan? Udah, misalkan Pak Giono sama istri dan ibu udah lari-larinya gini. Istri jalan dengan pelan-pelan kayak gini aja. Gak apa-apa. Kenapa? Karena padat sekali manusia waktu itu. Ini gimana, Zat? Ini mau dibersihin. Hah? Selesaikan bentar lagi. Oh ya, selesaikan aja. Ya, selesai dari tawaf. Gak mau aja. Brother, 10 menit lagi, oke? 10 menit? Oke, oke. Insya Allah. Selesai kita tawaf. Tawaf itu selesai ditandai dengan minum zam-zam, ya, minum zam-zam. Terus sisanya disiramkan di kepala, itu sudah rangkaian tawaf selesai. Kita menuju tempat sa'i. Tempat sa'i itu jaraknya hanya puluhan meter dari tempat kita minum zam-zam itu. Cuma satu lorong aja. Jadi Bapak Ibu perhatikan, misalkan ini Masjidil Haram, satu kota ini, tengah di sini Ka'bah. Di sini ada makom Ibrahim, sini Hajar Aswad. Selesai putaran yang ketujuh, kita menuju belakang sini. Sholat dua rakaat menghadap Ka'bah. Selesai sholat dua rakaat, mundur ke belakang di tembok sini untuk minum zam-zam. Selesai sini kemudian kita jalan aja. Seret. Sampai sini terus naik. Ini Bukit Shofa, ini Bukit Marwah. Jadi Shofa dan Marwah itu dia sekarang satu bangunan dengan Masjidil Haram. Dari, saya ulangi, dari tempat minum zam-zam itu jalan paling dari sini sampai ujung sana aja. Tapi mungkin padat ya. Padat. Jalan, seret. Itu nanti belok kanan, ketika belok kanan sudah ada jalan naik. Jalan naik itu menuju Bukit Shofa. Ini Bukit Shofa, di sini Bukit Marwah. Jalannya dari Bukit Shofa ke Marwah itu turun, terus nanti naik. Apa yang kita lakukan? Ketika mulai naik belok kanan tadi, mulai naik belok kanan, di situ disunahkan dan disyariatkan untuk membaca Inna Shofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Bisa dibaca, kalau hafal dengan dihafalkan. Sampailah kita di Bukit Shofa. Sesampainya kita di Bukit Shofa, cari tempat yang paling nyaman. Jangan di paling depan, jangan di paling pinggir. Pinggir dalam. Tapi ambil pinggir luar atau bagian belakang. Misalkan ini Bukit Shofa. Ini Bukit Shofa, ini dinding. Di sana ada Ka'bah. Kita ambilnya di belakang aja gini. Dari Bukit Shofa, Ka'bah terlihat jelas. Saya ulangi, dari Bukit Shofa, Ka'bah terlihat jelas. Enggak ada halangnya itu. Apa yang kita lakukan di sana? Sesampainya di Bukit Shofa, kita menghadap Ka'bah. Angkat tangan sambil berdoa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai. Sudah dihafalkan ya? Di sini ada. Itu diulangi sebanyak 3 kali. Sudah selesai. Wa hazamal ahzaba wahdah, ya kan? Anjaza wa'da wa nasara 'abda. Wa hazamal ahzaba wahdah. Ulangi lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 3 kali. Setelah 3 kali silakan berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga diupayakan jangan terburu-buru. Jangan merasa dikejar-kejar. Saya ingatkan, jangan merasa terburu-buru, jangan merasa dikejar-kejar. Jangan merasa takut ditinggal, jangan merasa nanti terus nanti kalau ketinggalan terus bagaimana? Enggak usah. Itu tempatnya hanya terbatas dan jalurnya jelas. Tidak akan hilang insyaallah. Enggak akan hilang. Enggak akan tercecer. Iya kan? Ikhtiar kita apa? Fahami, khusyuk, alat komunikasi dipegang, udah itu aja. Karena kita akan selalu tunggu di titik-titik tertentu. Jadi upayakan khusyuk ya. Jangan terpengaruh lihat orang. Misalkan teman sendiri juga jangan sampai terpengaruh teman sendiri. Misalkan Mas Ibnu sama Mas Amin ya kan. Baru berdoa gini, Mas Amin udah selesai doanya. Mungkin permintaannya sedikit kan. Tapi Mas Ibnu karena permintaannya banyak, wah Amin udah selesai. Oh sudah ya Allah cukup. Jangan. Udah. Teruskan khusyuk itu. Itu di Bukit Shofa. Setelah selesai berdoa, kita berjalan menuju Marwah. Nanti dalam perjalanan itu ada area hijau, bawahnya warna hijau karena lampu, atasnya juga demikian lampu hijau. Untuk yang laki-laki dianjurkan lari sekencang-kencangnya. Lari sekencang-kencangnya. Yang ibu, yang istri ditinggal di belakang gak apa-apa. Nanti setelah selesai garis finishnya, suami atau anak nunggu di situ. Maka upayakan ambil dinding sebelah kanan. Ini kan nanti dinding itu ambilnya sebelah kanan aja biar aman. Jangan di tengah, jangan di kiri. Di tengah nanti diterjang sama orang. Ambil sebelah kanan aja. Set. Udah jaraknya deket kok. Jaraknya deket, nggak sampai 100 meter jarak untuk larinya itu. Naik sampai ke Bukit Marwah. Yang dilakukan di Bukit Shofa tadi lakukan juga di Bukit Marwah. Berarti otomatis Ka'bah ke sini. Kalau di sini kan Ka'bahnya kita menghadap ke kiri. Kalau di sini Marwah Ka'bahnya ada di sebelah kanan. Doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Tiga kali diulang terus doa apa yang kita inginkan. Selesai di situ kembali lagi ke Bukit Shofa dari jalur yang sebelah. Nah, dari Shofa ke Marwah dihitung 1. Dari Marwah ke Shofa dihitung 2. Dari Shofa ke Marwah 3. Marwah ke Shofa 4. Shofa ke Marwah 5. Ya. Marwah ke Shofa 6. Shofa ke Marwah 7. Sehingga Shofa itu hitungannya genap. Yang Marwah hitungannya ganjil. Ini perlu diingatkan kenapa? Karena kemarin sempat ada jamaah kasihan juga salah paham, akhirnya dikiranya satu putaran itu bolak-balik dihitung 1. Wah, udah selesai Pak jenengan, tapi belum. Udah selesai, udah. Bismillah. Diulang terus sampai terakhir di Marwah. Ini pintu Marwah, pintu keluarnya itu sebelah kanan sini, Pak. Enggak ada pintu yang lain. Jadi kalau udah sekali sudah sampai putaran yang terakhir yang 7, tidak perlu berdoa yang 7 itu. Ya. Langsung keluar pintu, nanti kita saling menunggu di luar. Kita saling menunggu di luar. Terus arah pulang kita ke Hotel Anjung. Kalau ini Marwah, ini pintunya, keluar ambil yang ke arah kiri memutari bangunan masjid. Karena hotel kita ada di sini. Jangan ngambil kanan. Kalau ngambil kanan ya bisa pulang, tapi jauh. Melingkar, iya. Bukan Ka'bah yang dilingkari, Masjidil Haramnya. Jadi keluar dari Marwah, ambil kiri lagi. Pokoknya mengelilingi bangunan masjid yang sebelah kiri. Nanti kalau misalkan sudah merasa cukup, nggak usah nunggu sama-sama. Misalkan ada berempat, berlima. Saya pulang duluan, boleh Ustaz? Boleh, silakan. Yang penting arahnya tahu. Kan itu. Mungkin ingin segera tahalul, ingin segera istirahat, boleh. Tapi nanti saya dan yang bertugas tetap akan menunggu sampai jamaah sudah betul-betul lengkap, baru kami akan pulang menyusul ke hotel. Selesai. Sampai di hotel, tahalul, cukur rambut 15 rial lah. 15 rial itu kecil. Ya kan? Dengan apa yang Allah berikan untuk kita selama ini udah berapa rial, ya kan? Insya Allah begitu. Ada pertanyaan? Ini petugasnya sudah ngejar-ngejar terus. Silakan. Yang multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Terus terang, saya bukannya pesimis, tapi kita harus realistis. Manusia sedemikian padatnya itu susah. Kalau ingin diusahakan juga sulit, karena sekarang untuk masuk ke sana hanya yang berbagai informasi berlaku. Yang bisa masuk ke area Ka'bah itu hanya yang untuk khusus yang pakai kain ihram. Kalau yang ingin tawaf sunnah nggak bisa. Tawaf sunnah pakai baju biasa ditahan. Sana di lantai 2. Kenapa? Saking padatnya manusia. Walaupun ada yang nggak tahu hukumnya bagaimana, kalau saya tidak menganjurkan, akhirnya pura-pura pakai baju ihram. Karena kalau udah pakai kain ihram gini sama petugas, ya masuk. Padahal ternyata di sini pakai celana dia. Sudah selesai. Jadi begitu, kalau untuk multazam memang ada syariatnya untuk kita berdoa di sana, tapi kecil kemungkinan. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, kalau sudah positive thinking, kita mohon maaf kalau buang airnya ketika tawaf, apakah mengulang kembali dan untuk berwudu? Di sekitaran tawaf itu ada lokasi-lokasi untuk berwudu. Untuk yang putra ada, yang putri juga ada. Jadi pertanyaan, kalau memang sudah berpikir apa yang baik, positif, kemudian ternyata kok terjadi, berarti tawafnya dikatakan batal pada putaran yang dia batal di situ. Misalkan sudah putaran ketiga masuk putaran keempat, di tengah putaran keempat batal, berarti dia berwudu nanti kembali tawaf, tapi sudah mulai dari angka keempat. Yang angka pertama 2 dan 3 sudah jadi tabungan. Tapi mulai dari Hajar Aswad lagi. Dari Hajar Aswad lagi. Yang selesai setelah Hajar Aswad tidak dianggap. Pertanyaannya ntar aja, pas mobilnya didulang. Gak apa, terakhir, satu pertanyaan terakhir. Karena sudah gak enak sama mereka. Gimana Mas Toto? Kalau untuk umahat, tahalulnya itu diambil rambutnya begini, dikumpulkan. Nanti ujungnya cukup satu unmula. Unmula itu segini aja, berapa senti itu? 1 senti, 2 senti, udah dicukur, ini rambutnya istri, kumpulin begini, terus dicukur, krek, udah tahalul. Selesai. Mungkin itu dulu. Udah ya. Kelas. Ntar diulangin lagi pas di mobil. Diulangin lagi di mobil ntar.